Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil quranil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala al imam Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa an Ibnu Mas'udin radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan atas suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita, menasihati kita, memerintahkan kita untuk berusaha memberikan andil kebaikan terhadap orang lain. Di antaranya adalah dengan beliau katakan, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan atas suatu kebaikan, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan pada orang lain, khairin di sini terbersit ketika kita membaca sampai hadis ini, ya, seluruh kebaikan perkara dunia atau perkara akhirat. Tetapi menjadi jelas ketika kita baca pelengkapan hadis ini, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka jelaslah bahwasannya yang dimaksud kebaikan di sini adalah kebaikan fiddin, kebaikan dalam masalah agama. Karena disebutkan falahu mithlu ajri fa'ilihi. Karena suatu kebaikan yang dia mendapatkan pahala adalah kebaikan yang dinilai oleh syariat ini, oleh agama ini, suatu perbuatan baik. Adapun sekedar perbuatan baik, ya, di sisi manusia tanpa syariat menetapkannya itu adalah perbuatan baik, belum tentu mendapatkan pahala. Maka dalalah menunjukkan pada hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimah ta'ala, nau'an, ada dua jenis. Imma ayadullahu binafsihi ala khair, bisa jadi dia memberikan petunjuk kepada orang lain langsung dari dirinya. Seperti dia mengucapkan, yusannu laka antusolliya rakataini fid duha, disunahkan kepadamu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat pada waktu duha. Ini sholat duha. Yusannu laka antakhtama sholatal lail bil witir wa ma asbaha dzalik. Atau dia mengucapkan pada orang lain, disunahkan bagimu untuk melaksanakan sholat witir di akhir sholat malam. Maka dia mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang yang dia arahkan, dia beri petunjuk tersebut, melakukan perbuatan tersebut. Hadhihi dalalatun mubasyaratun. Ini dia menunjukkan sesuatu secara langsung. Atau bisa dalalah ghairu mubasyarah, menunjukkan suatu kebaikan tetapi tidak langsung. Ya. Misalkan ada seseorang meminta nasihat atau bertanya suatu perkara agama, hanya saja dia tidak mengetahuinya untuk menjawabnya. Maka ketika dia mendengarkan, seperti mengatakan, tanya Ustadz Fulan atau tanya orang itu, dia orang yang berilmu. Maka dia pun termasuk orang yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain. Dan dia juga berhak mendapatkan balasan atau pahala. Seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Demikian juga kebaikan di sini juga tidak terbatas pada kebaikan suatu perbuatan atau suatu ucapan. Ini menunjukkan suatu kebaikan tidak terbatas pada ucapan. Misalkan kita mengarahkan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa pada hari Senin atau hari Kamis. Tetapi juga termasuk memberikan petunjuk kepada orang lain dengan suatu kebaikan adalah bil fi'il, dengan perbuatan. Dia tidak mengucapkan tetapi mencontohkan dengan perbuatan. Misalkan ketika telah terdengar azan, dia berjalan dari rumahnya menuju masjid. Dia tidak bicara apa-apa terhadap tetangganya misalkan. Tetangganya sholat, hanya saja di rumah. Ya. Ketika melihat seseorang keluar dari rumahnya ketika azan, terbetik di dalam hati dia, oh Masya Allah, dia sholat di masjid berjamaah. Muncul keinginan pada hatinya untuk ikut melaksanakan sholat jamaah. Akhirnya dia pun yang biasanya sholat di rumah, keluar dari rumah, pergi ke masjid, ikut melaksanakan sholat jamaah. Walaupun orang tadi tidak mengatakan, tidak mengajak para tetangganya, ayo kita berangkat bersama-sama ke masjid. Tetapi dengan perbuatan tersebut kemudian ditiru oleh orang lain, maka ini termasuk memberikan petunjuk kepada kebaikan. Dan dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang melakukannya. Demikian juga tidak terbatas pada perkara-perkara yang diperintahkan, termasuk juga di dalamnya memberikan petunjuk pada kebaikan adalah meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Nah, pada hadis tersebut ada faedah bahwasanya anal asbab laha ahkamul maqasid. Sering kita sebutkan bahwasanya suatu sebab, suatu wasilah, kadang dengan ungkapan wasilah, bisa dengan ungkapan sebab. Bahwasanya suatu sebab atau suatu wasilah, suatu perantara, laha ahkam al-maqasid, memiliki hukum seperti tujuannya. Nah, ketika seseorang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain dengan sebab dia memberikan petunjuk kebaikan pada orang lain, kemudian orang lain mendapatkan atau melakukan kebaikan tersebut, maka dia pun dihukumi sama seperti orang yang melakukan kebaikan, walaupun dia sendiri tidak melakukannya. Makanya jangan segan untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Kalau mereka mau, walhamdulillah, selain mendapatkan pahala kita telah berdakwah, juga mendapatkan pahala ketika orang tersebut melakukan kebaikan tersebut. Kalau tidak mau, alhamdulillah juga ala kulli hal. Kita telah berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada yang pada kebaikan. Wa man ahsana qawlan biman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Maka siapakah ucapan yang lebih baik daripada orang-orang yang mendakwahkan jalan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan yang saleh. Kalau mereka tidak mau, tetap mendapatkan pahala atas dakwah yang kita lakukan. Hanya saja tidak mendapatkan pahala atas perbuatan orang tersebut karena memang tidak melakukannya. Nah, itu faedah dari hadis tersebut. Kita masuk hadis yang selanjutnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'azakum billahi fa'idhuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa ilam tajidu fad'u lahu. Akhrajahu al-Baihaqi. Dan hadis ini sahih insyaallah. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man ista'azakum billah, barang siapa yang meminta pertolongan atau perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, fa'a'idhuhu, maka berikanlah perlindungan padanya. Wa man sa'alakum billah fa'atuhu, demikian juga barang siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, berikanlah. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan barang siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan yang dia lakukan. Fa ilam tajidu, dan jika kalian tidak memiliki atau tidak mampu membalas kebaikannya tersebut, fad'ulahu, maka doakanlah orang tersebut dengan kebaikan tentunya. Hadis yang mulia ini hasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berbuat baik terhadap orang lain, yaitu ucapan beliau, man ista'azakum, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu, al isti'azah maknahu al itisom bisyai. Kalau kita mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillah, ini namanya beristiazah. Kalau berdoa biasanya dibagi. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon suatu perlindungan agar dilindungi dari berbagai kejelekan atau musibah, namanya istiazah. Belum terjadi, kita mohon perlindungan pada Allah, berdoa pada Allah, ya Allah lindungilah saya dari berbagai kejelekan. Ini namanya isti'adzah. Nah, kalau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang terjadi, yang genting, yang sudah terjadi, sedang terjadi, ini namanya istighosah, talabul ghaus, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala ketika kejadian genting, susah, sedang terjadi atau mau terjadi. Ini sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Badar. Ketika mau sudah berhadapan dua pasukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan ketika berperang dengan kaum musyrikin Quraisy, sampai rida kain sandal beliau terjatuh. Saking bersungguh-sungguhnya beliau beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istighosah, berdoa juga. Makanya kayak kurang cocok misalkan. Orang mau ujian istighosah bareng-bareng. Lain nasib buat orang Arab tak cocok. Namanya istighosah itu biasanya ketika perkaranya itu besar, mencekam. Misalkan gunung meletus, atau dengar gemuruh apa, atau gempa yang dahsyat, susah. Ketika seorang berdoa, dan tidak mesti namanya istighosah, harus rame-rame. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, khusyuan. Ini namanya istighosah. Ketika saatnya genting. Semuanya sama berdoa. Hanya saja ketika sebelum terjadinya suatu musibah, namanya isti'adzah. Setelah atau ketika terjadi musibah dan besar, ini namanya istighosah. Adapun berdoa biasa, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dikatakan doa atau bisa dikatakan juga isti'anah. Mohon pertolongan, ya, kita misalkan berdoa, misalkan antara azan dan qomat disunahkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya berdoa. Apa dikatakan isti'adzah? Tidak. Kecuali doa dia meminta suatu yang perlindungan terhadap suatu yang belum terjadi. Apakah dikatakan istighosah? Tidak. Kalau dia hanya sekedar berdoa misalkan, ya Allah ampunlah dosaku, beri rahmat kepadaku, kepada orang tuaku dan sebagainya. Ini hanya berdoa biasa. Nah. Man ista'adzakum billah. Jadi barang siapa yang memohon perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka lindungilah. Seperti ucapan a'udzubillah minka, ya. Aku mohon perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah aku mohon perlindungan padamu. Yang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lindungilah. Lindungilah, karena dia telah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah, apakah ini mutlak? Artinya ketika ada seorang minta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lantas kita melindunginya? Maka di sini disebutkan oleh pensyarah hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tidak mutlak. Nah, tidak mutlak seseorang yang meminta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah harus dilindungi. Ketika seseorang dicontohkan di sini, misalkan dia memiliki hutang yang wajib dia bayar, dan dia mampu, tiba-tiba datang orang yang nagih. Datang orang nagih. Kemudian dia datang kepada kita minta perlindungan. Tolong, saya minta perlindungan padamu dengan nama Allah, saya mohon perlindungan padamu. kanan belakang tukang nagih. Padahal kita tahu orang ini mampu untuk membayar. Maka yang seperti ini, hatta dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dilindungi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan suatu kezaliman. Ya. Innahu la yuflihu dzalimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya tidak akan berhasil orang-orang yang zalim. Wallahu la yuhibbu dzalimin. Sebutkan dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sedangkan orang yang memiliki hutang, ketika tiba temponya, waktunya, dia harus bayar dan dia mampu. Maka wajib dia untuk membayarnya. Kalau dia mengelak, padahal dia mampu, maka dia termasuk orang yang zalim. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meridhoi suatu kezaliman. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melindungi suatu kezaliman. Maka kita tidak boleh melindungi orang yang seperti ini, ya. Melindungi orang yang seperti ini. Ketika dia meminta perlindungan pada kita dengan menyebut nama Allah, tetapi dia sendiri melakukan suatu kezaliman terhadap orang lain. Nah, seperti juga di sini ada larangan melindungi orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Ada orang berbuat maksiat, jelas merugikan orang lain, menipu dan sebagainya. Dicari polisi misalkan, datang ke rumah kita. Allah, demi Allah, tolong lindungi saya. Kenapa? Saya dikejar-kejar polisi. Kenapa? Kemarin ya, kasus gini. Makanya tidak boleh. Bahkan ada hadis yang lebih tegas menyebutkan, la'anallah man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang berbuat dosa. Ini tidak boleh seperti ini. Artinya kita boleh melindungi, bahkan harus melindungi orang yang minta perlindungan dengan yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka memang meminta perlindungan pada suatu yang memang ya ada maslahatnya, bukan berupa suatu kezaliman. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man sa'alakum billahi fa'atuhu, barang siapa yang meminta sesuatu kepadamu, berilah. Yang barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, berilah. Ini. Ketika seseorang meminta perlindungan atau meminta sesuatu pada kita dengan menyebut nama Allah, suatu yang agung, hendaknya kita memberikannya. Kenapa? Karena ta'zimnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah yang maksud dengan meminta di sini? Ada dua penafsiran kata para ulama. Yang dimaksud dengan meminta di sini, ada yang mengatakan, man sa'ala billah, barang siapa yang meminta billah, yani bi syariatillah, sesuatu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, yang dia itu mustahiknya, maka berikanlah. Ada yang mentafsirkan seperti ini. Barang siapa yang meminta kepadamu sesuatu yang telah disyaratkan Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, maka berikanlah. Karena memang dia berhak. Adapun kalau tidak berhak, maka tidak boleh. Nah, ada yang mengatakan, man sa'alakum billah, barang siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Ya, minta apa saja, bukan suatu yang disyariatkan, ya, seperti zakat, yang jelas syariatnya. Apa saja, maka berikanlah. Karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di sini harus ada atau dilihat dari sisi maslahah. Karena bisa jadi ada orang yang jahil yang memanfaatkan hadis ini. Oh, tahu nih, ada hadis ini. Barang siapa meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Ya. Kemudian dia datang, misalkan melihat di sini contohkan jam yang bagus. Yang kita pakai jam. Dia datang dengan nama Allah, saya ingin memiliki jam itu, menunjuk jam kita atau tas kita atau HP kita misalkan. Maka yang seperti ini tidak perlu diberikan. Kenapa? Karena sungguhnya ketika kita memberikan hal tersebut, dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan, apalagi perkara-perkara yang memang bukan perkara yang pokok, justru mendidik orang tersebut menjadi seorang peminta-minta yang justru memanfaatkan dalil-dalil agama ini untuk mencari perkara dunia. Ada pun yang sifatnya bukan perkara yang sifat kemewahan, seperti meminta makanan barangkali dia lapar, atau meminta buat kebutuhan dia dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bahkan sebagian ulama mengatakan wajib bagi kita untuk memberikannya ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia butuh uang untuk ya untuk keluarganya, untuk makan, untuk bayar listrik misalkan. Saya membutuhkan pertolonganmu uang 100.000 untuk bayar listrik. Dengan nama Allah saya membutuhkan uang untuk ini. Saya minta kepadamu, maka diberikan. Hendaknya diberikan. Kenapa? Bentuk ta'zim kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membawa nama yang sangat agung, nama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memberikannya. Adapun seperti tadi meminta sesuatu yang tidak pan, yang tidak perlulah, minta jam yang bagus, minta HP misalkan, maka khawatirnya justru dimanfaatkan untuk kepentingan dunia dengan membawa nama agama. Atau dia meminta sesuatu yang haram, haram. Misalkan datang dengan nama Allah, saya minta uang buat beli rokok. Kenapa saya katakan haram? Kalau kita mau jujur, dalil-dalil masalah ad-dukhan, ya, masalah rokok, jelas. Dalil naqli maupun dalil akli. Dalil naqli dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan itu. Walaupun zaman dahulu enggak ada namanya ad-dukhan, rokok itu enggak ada. Ya. Tapi dalil-dalil yang menunjukkan seperti wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, mencelakai diri-diri kalian, salah satu saja dalil yang sangat jelas. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dharar wal dirar, janganlah membuat kerusakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya para mubazirin, mereka adalah teman-temannya syaitan. Sangat jelas. Dari sisi kesehatan, dari orang Islam, dokter Islam sampai dokter kafir menyatakan rokok itu berbahaya. Dan rokok itu wasilah, perantara awal sebab terjadinya berbagai kejelekan. Mana ada orang yang melakukan terjerumus pada mat narkoba tanpa diawali dengan nyoba-nyoba rokok. Mayoritasnya seperti itu. Akal sehat pun menunjukkan hal itu. Kalau enggak ada satupun orang tua, ya, dia senang melihat anaknya yang ngerokok. Enggak ada. Ana yakin. Orang yang akalnya sehat, tidak ada yang senang. Ini menunjukkan rokok itu kayak hobis. Yang jelek. Mana ada orang tua, senang. Pagi-pagi anaknya mau sekolah, ngerokok dulu pak. Sarapan. Mungkin kampangin mungkin anaknya. Enggak ada. Ini menunjukkan ya jeleknya perkara tersebut. Tidak usah kemudian dibela kalau rokok sampai diharamkan nanti gimana petani tembakau, gimana gudang rokok. Yang kaya orang kafir kok begini. Itu gimana perekonomian? Cukai dari rokok kan gede gini. Seolah-olah di situ yang ngatur pabrik rokok. Nah, seperti itu. Jelas, dengan sangat jelas. Bahkan saya heran ada sebagian orang mengatakan ya, katanya kalau kepiting apa rajungan itu hukumnya halal. Kalau kepiting itu kata dia itu kata orang pondokan kalau kepiting itu enggak halal. Paling enggak makruh. Anak enggak tahu yang lebih enak mana kepiting atau rajungan. Kalau yang enaknya itu enggak halal. Kenapa? Karena terlalu enak. Kalau terlalu enak, iya, kalau terlalu enak itu bisa pening di kepala. Ini enggak halal. Minimalnya makruh kalau enggak haram. Masya Allah. Itu kata siapa? Kata orang-orang yang di pondok seperti itu. Saya heran. Kalau memang benar itu orang yang di pondok, ada pondokan-pondokan para ustaz atau para kiai atau para santri mengharamkan atau memakruhkan kepiting misalkan. Sedangkan rajungannya tidak, karena enggak seenak kepiting, dengan alasan terlalu enak bisa membuat pening kepala dan sebagainya. Artinya adanya madarat kemudian diharamkan atau dimakruhkan, bagaimana dengan rokok gitu? Yang jelas-jelas madaratnya nampak dari sisi ekonomi. Orang mungkin enggak mampu dia bayar ini lebih bayar listrik, tapi untuk bayar rokok mampu. Anggaran ke sana. Nah, orang yang dia jujur menerima walaupun berat perkara ini, dia akan melihat dengan jelasnya hukum masalah adukhon, masalah rokok ini. Nah, ketika seorang misalkan meminta perkara yang diharamkan, maka tidak boleh juga bagi kita memberikannya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Nah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang melakukan kebaikan, yang datang kepada kalian dan memberikan suatu kebaikan, fakafi'uhu, maka hendaknya dia membalas kebaikan tersebut. Yani idza ahsana ilaika insanun bi shadaqatin aw hadiyatin aw hibatin aw kalimatin thayyibatin aw ghairi dzalik fakafi'uhu. Yani jika ada seseorang yang berbuat baik padamu, bisa dengan memberikan sedekah misalkan, dia memberikan hadiah pada kita, hibah, atau berbicara dengan kalimat yang baik atau yang lainnya, fakafi'uhu, balas kebaikan tersebut. Ai utuhu mayukafi'uhu, berikan yang bisa membalas kebaikan orang tersebut sampai minimalnya sama dengan kebaikan tersebut. Nah, bagaimana kalau kita tidak mampu untuk membalas kebaikan tersebut? Mungkin enggak, sangat mungkin. Ada beberapa orang yang dia memberikan kebaikan pada kita, susah bagi kita untuk membalasnya. Contoh nih, contoh. Ya. Ada orang tiba-tiba mengangkat kita di perusahaannya. Kamu saya jadikan direktur utama misalkan. Perusahaan dia. Wah, gimana saya membalas kebaikannya? Saya mau angkat jadi apa nih orang yang ngasih saya jabatan direktur utama? Bingung kan? Oh, dia yang pemilik perusahaannya gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, ya. Fa ilam tajidu fad'u lahu. Dan jika kalian tidak mampu untuk membalas kebaikan tersebut, Kalau belum mereka susah, bagaimana cara membalas kebaikannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan lain, yaitu fad'u lahu. Ya. Doakanlah orang tersebut. Sehingga apa? Kita merupakan orang yang buat ihsan, orang yang tahu diri, tahu membalas budi. Ketika ada orang lain berbuat baik kepada kita, tidak kemudian cuek. Ya. Imma kita membalas dengan kebaikan yang sama, atau bisa jadi lebih. Kalau kita tidak mampu, maka kita doakan dia dengan doa yang baik. Ini mencukupi ketika kita tidak mampu untuk membalas kebaikannya. Kenapa? Hukum asalnya kalau kita mampu balas kebaikan tersebut, ya, tetangga kita, masya Allah, misalkan ngasih kita hadiah, kita pun berusaha kalau mampu. Ah, kemarin tetangga kita ngasih hadiah, kita kasih hadiah lagi. Bukan dalam rangka kayak orang utang piutang, bukan. Apaan ini? Sekarang kayak macam kondangan ini sudah keluar dari jalur. Namanya memberi hadiah ketika seorang melakukan walimah, nikah misalkan, suatu yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Misalkan kita, tetangga kita nikah atau teman kita nikah, kita mau kasih hadiah. Itu suatu yang dianjurkan. Nih, saya punya apa? Beras misalkan. Nih, bantu. Saya punya uang. Kasih hadiah. Dianjurkan seperti itu. Tetapi sekarang yang terjadi adalah, sudah kayak orang minjemin. Kondangan, tulis, nama, sebagainya. Misalkan 20.000. Pas kita hajat, lihat, ketika dia ini berapa nih? Loh, saya 20.000, kok dia datang cuma 10.000. Mukafa'ah. Memberikan balasan, tapi tidak seperti itu. Tidak seperti kondangan. Kita memberikan balasan kepada orang lain ketika mereka berbuat baik kepada kita. Pertama, sebagai bentuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini. Yang kedua, sebagai bentuk perbuatan ihsan, perbuatan baik sebagai sama manusia. Bukan kesannya karena gak enakan, bukan seperti itu. Nah, maka kata Rasulullah SAW, kalau kalian tidak memilikinya atau tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, doakanlah dia, sehingga kita tidak takaluf, tidak memberat-beratkan diri. Kemarin tetangga kita ngasih, iya ngasih motor, aduh gimana kita ini. Ya sudah, kalau kita nggak sanggup untuk membalasnya, ya, dengan kebaikan yang lain, sudah, doakan saja kebaikan orang tersebut. Nah, ini merupakan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, untuk berbuat atau bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Sebelum kita tutup, kita akan baca judul bab, akan selesai bab ini. Kita masuk bab selanjutnya, tapi kita akan baca babnya aja karena waktu sudah memungkinkan. Qala rahimahullah taala, babu zuhud wal wara. Bab tentang masalah zuhud dan wara. Apa itu zuhud? Apa itu wara? Ada perbedaan antara zuhud dan wara. Mungkin kita sering mengenal istilah ini, zuhud dan wara. Keduanya berbeda. Anna zuhda tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Yang namanya zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Yakni yazhadu fid dunya wa la ya'ti minad dunya illa ma yanfa'uhu fil akhirah faqat. Maksudnya adalah dia zuhud dalam masalah dunia, yakni dia tidak mendatangi, ya, tidak mencari dunia kecuali yang benar-benar bermanfaat bagi akhirat saja. Bukan berarti yang zuhud mesti miskin, tidak. Orang kaya bisa zuhud. Ketika dia mencari dunia, lihat. Ini bermanfaat bagi akhirat enggak? Dunia dia bermanfaat bagi akhirat enggak? Kalau tidak bermanfaat, dia akan buang. Dia akan tinggalkan. Oh, saya bermanfaat ini. Perkara dunia ini bermanfaat. Maka dia akan lakukan, amalkan, atau akan cari perkara dunia tersebut. Kenapa? Bermanfaat bagi akhirat. Ini zuhud. Adapun al-wara diterjemahkan biasanya sikap hati-hati. Tarku mayaduru fil akhirah, yaitu meninggalkan perkara yang bisa memudorotkan akhirat. Kalau zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Kalau waro meninggalkan perkara yang bisa memudorotkan akhirat. Mana yang lebih utama? Tentu zuhud. Tentu zuhud lebih utama. Karena orang waro dia bisa jadi mencari dunia. Orang waro selama tidak terjatuh pada perkara yang haram, dia cari dunia. Toh, apa namanya? Tidak terjatuh pada sesuatu yang haram, tidak memudaratkan akhirat saya. Saya masih bisa ibadah dan sebagainya. Nah, ketika dunia tersebut bermanfaat bagi dirinya di dunia, dia cari. Walaupun mungkin tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Tetapi kalau zuhud, lebih dari itu. Kalau tidak bermanfaat dalam masalah akhirat, dia tinggalkan. Ini zuhud. Nah, insya Allah kita akan membaca hadis-hadis masalah zuhud dan waro pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.